Ya Allah, padahal tadi udah cantik banget tuh. Rambutnya gimana? Maunya gimana? Maunya gimana? Soiman. Oke, oke, oke, oke. Dari sudah kasih. Dari awal lagi dari sana. Oke, dari awal dari sana lagi. Oke, ya Allah, banyak maunya banget nih artis. Pegel-pegel deh tuh, Fildan. Hati-hati Fildan, besok masih tampil. Satu bang. Bagus. Bagus sih, Bang.